Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita akan lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-30. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dibbugho hafizahullah taala dan merupakan syarah atau penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, telah kita bacakan beberapa poin dari pembahasan ma yuhramu 'alal junubi fi'luhu. Apa-apa yang diharamkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang junub. Apa-apa yang haram dilakukan oleh orang-orang yang junub. Sudah kita sampaikan bahwasanya diharamkan atas orang-orang yang janabah apa-apa yang diharamkan atas orang-orang yang hadas, seperti salat, membaca atau membawa Al-Quran, begitupun misalnya tawaf. Ya, ini diharamkan atas orang-orang yang hadas kecil. Maka tentunya lebih utama dilarang juga atas orang-orang yang hadas besar atau janabah. Baik disebabkan oleh misalnya bercampur, atau disebabkan oleh misalnya keluar air mani, ya, atau sebab-sebab yang lainnya. Kemudian beliau berkata, wa kadza al-lubthu fil masjid. Begitupun diharamkan bagi orang-orang yang berada dalam kondisi janabah berdiam diri dalam waktu yang lama di masjid. Jadi orang-orang yang kondisinya janabah dilarang berdiam diri dalam waktu yang lama di dalam masjid. Hal ini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala, berdasarkan sebuah riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, wajjihu hadhihi al-buyut anil masjid, pindahkan pintu-pintu rumah ini dari masjid. Artinya jangan dia menghadap ke masjid, agar masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk lewat. Wajjihu hadhil buyuta anil masajid. Pindahkan, kata Rasulullah, pintu-pintu rumah ini dari masjid. Fa inni, karena sesungguhnya diriku, aku tidak halalkan masjid, kata beliau, li haidin wala junubin, untuk wanita yang haid atau untuk siapapun yang berada di dalam kondisi janabah. Oleh karenanya dikatakan wa kadzalika al-lubthu fil masjid. Begitupun seorang yang berada dalam kondisi janabah tidak diperbolehkan untuk al-lubthu, yakni al-mukthu at-tawil, berdiam diri dalam waktu yang lama di dalam masjid. Contohnya misalnya i'tikaf, yakni i'tikaf. Wa qira'atul Qur'ani walau ba'd ayat bal walau ba'd ayah. Begitupun diharamkan, kata beliau, atas orang-orang yang junub, janabah, baik itu karena jima atau dikarenakan keluar air mani atau dikarenakan haid atau dikarenakan nifas, diharamkan atas mereka qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an, walau ba'd ayah, walaupun hanya sebagian dari ayat, sepotong, itu tidak diperbolehkan. Walaupun memang terjadi beberapa perdebatan di kalangan para ulama, khususnya ketika mereka mengkaji terkait dengan masalah wanita haid, wanita yang sedang haid, boleh tidak wanita yang kondisinya sedang haid membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf misalnya? Misalnya dia menghafal juz 30. Boleh atau tidak dia membaca misalnya salah satu surat atau beberapa surat dari juz 30 sedangkan dia dalam kondisi sedang haid? Itu diperdebatkan oleh para ulama. Tetapi kalau kita lihat penjelasan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i hal tersebut adalah dilarang. Ya. Oleh karenanya dikatakan di sini wa yuhramu bil janabati ma yuhramu bil hadas. Diharamkan disebabkan oleh janabah apa-apa yang diharamkan atas orang yang hadas. Ya, tadi apa saja? Salat, membaca dan membawa Al-Qur'an, ya, lalu tawaf, itu dilarang. Ya, begitupun berdiam diri di masjid dalam waktu yang lama. Lalu di sini ada penegasan wa qira'atul Qur'an. Diharamkan atas mereka membaca Al-Qur'an walau ba'dha ayah. Walaupun hanya sebagian ayat, potongan ayat saja. Kalau dimaksudkan untuk membaca Al-Quran, maka di dalam pemahaman di mazhab Imam Syafi'i itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda, La taqra'ul ha'idu walal junubu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh seorang wanita yang haid dan seseorang yang berada dalam kondisi junub membaca satu bagian dari Al-Quran. Itu tidak diperbolehkan. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama Syafi'iyah. Dan masih ada dalil-dalil yang lain. Lalu muncul perdebatan atau muncul pertanyaan. Kalau memang dalilnya sudah sangat jelas, La taqra'ul ha'idu walal junubu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh wanita haid dan junub membaca bagian dari Al-Quran. Lalu kenapa terjadi perdebatan? Kalau kita lihat perdebatannya, bisa disebabkan oleh perdebatan di dalam menilai satu dalil. Misalnya hadis ini Ya, ini diperdebatkan oleh para ulama. Ya, kalau kita lihat mayoritas ahlul hadis mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang bermasalah, artinya hadis yang lemah. Karena ini adalah riwayat Ismail ibni Ayyash dari ahlul Hijaz. Kalau kita baca penjelasan di dalam takhrij hadis yang ditulis oleh para ulama, hadis ini artinya bermasalah. Itu yang menjadikan terjadinya perdebatan. Dan hal yang lain yang menjadikan terjadinya perdebatan di dalam masalah wanita membaca Al-Quran adalah munculnya hadis-hadis yang sekilas menunjukkan bahwasanya diperbolehkan atas mereka membaca Al-Quran. Misalnya di antara dalil yang dipakai oleh yang membolehkan adalah hadis kisahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang sahih bahwa beliau bercerita beliau ikut melaksanakan ibadah haji bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengalami kondisi datang bulan, lalu beliau menangis. Rasulullah sudah membaca bahwa pasti sebabnya adalah bersedih karena akan melaksanakan ibadah haji tetapi terlanjur datang siklus haid. Maka Rasulullah berkata, if'ali kama yaf'alul hajj, laksanakanlah apa yang biasa dilakukan oleh para orang-orang yang melaksanakan haji, ghaira an la tatufi bil bait hatta tathuri, hanya saja engkau wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, jangan engkau tawaf di Ka'bah sehingga engkau kembali suci. Para ulama yang membolehkan, mereka mengatakan yang dilarang hanya tawaf saja. Tawaf dan salat tentunya, selebihnya boleh. Dan di antara amalan yang paling mulia ketika haji tentunya memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ini pendapat yang membolehkan. Begitupun di antara dalil yang mereka gunakan adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala an. Apa kata Ummu Atiyah? Kunna nu'mar an nukhrij yawmal 'id hatta nukhrijul biqr min khudriha. Kata Ummu Atiyah, kami diperintahkan untuk keluar dan memerintahkan keluar para perawan-perawan hatta tukhrij al-hiyab, sampai-sampai wanita yang haid pun disuruh keluar. Fayakunna khalfan nas fakabbarna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim. Maka mereka bertakbir sebagaimana manusia takbir dan mereka berdoa sebagaimana manusia berdoa. Ulama yang membolehkan mengatakan bahwa mereka diperbolehkan berzikir. Takbir adalah zikir. Dan Al-Quran adalah zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akhirnya mereka mengatakan tidak masalah. Kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i, mereka memahami hadis-hadis ini khusus dalam konteks zikir. Oleh karenanya nanti akan dikatakan wa yubahu adzkaruhu la biqasdil Qur'an. Hanya saja diperbolehkan bagi orang yang junub, salah satunya disebabkan oleh haid misalnya, kata beliau, membaca Al-Qur'an bukan dengan niat membaca Al-Quran, tetapi dengan niat berzikir. La biqasdil Quran. Ya, ini perdebatannya begitu. Jadi perdebatan disebabkan oleh menilai derajat satu hadis, ya, maka tentunya konsekuensinya kalau berbeda penilaian terhadap satu hadis, maka ada kemungkinan berbeda dalam kesimpulan hukum. Kalau yang berpendapat bahwa hadis di mana Nabi melarang wanita haid dan junub baca Quran, ya maka mereka katakan ini larangan jelas. Tapi yang menganggap bahwa misalnya hadis ini lemah, mereka mengambil hadis-hadis yang memiliki makna yang umum, yang menunjukkan diperbolehkannya zikir, dan kata mereka Quran bagian dari zikir, dan tidak ada larangan yang sharih terkait dengan masalah itu. Tetapi para ulama Syafi'iyah mereka katakan, hadis ini bisa dipakai karena dia memiliki penguat riwayat-riwayat yang lain. Adapun hadis-hadis yang seolah-olah membolehkan, itu kita bawa pemahamannya dalam arti zikir bukan Quran. Oleh karenanya dikatakan di sini wa qira'atul Quran walau ba'd ayah. Diharamkan membaca Al-Quran walaupun sebagian ayat saja. Wa yubahu, tetapi diperbolehkan, mubah hukumnya, azkaruhu, seseorang yang junub dengan sebab-sebab yang sudah kita sebutkan membaca zikir-zikir yang ada di dalam Al-Quran, la biqasdil Quran, tetapi tidak memaksudkannya untuk membaca Al-Quran. Misalnya seseorang yang junub membaca apa zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, atau zikir-zikir yang lain yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, kata beliau tidak masalah. Yubahu azkaruhu la biqasdil Qur'an. Dan dimubahkan zikir-zikir yang ada di Al-Qur'an dibaca oleh orang-orang yang dalam kondisi junub, tetapi la biqasdil Qur'an, tidak dia maksudkan untuk membaca Al-Quran. Misalnya seseorang akan makan dan minum, dia dalam kondisi junub, boleh gak dia baca bismillah? Kata beliau boleh, tetapi dengan syarat la biqasdil Qur'an, bukan dalam maksud untuk membaca Al-Quran, tapi zikir. Zikir, ini mirip dengan pembahasan apa itu? Jangan membaca Al-Quran ketika sujud. Jangan membaca Al-Quran ketika sujud. Lalu bagaimana kalau kita membaca salah satu ayat dalam Al-Quran, tetapi kita tidak maksudkan membaca Al-Quran, akan tetapi kita maksudkan sebagai doa permohonan. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah, wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a misalnya, atau rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh tidak? Kata para ulama tidak masalah. La biqasdil Qur'an, dengan syarat tidak dimaksudkan dalam rangka membaca Al-Qur'an, tapi zikir atau doa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa'in qasadal Qur'ana, tetapi seandainya orang yang junub itu memaksudkan membaca Al-Quran, aso, maka dia dianggap telah bermaksiat. Au zikr au la syai'a jaza, tetapi kalau dimaksudkan untuk berzikir ya, atau maksud yang lain selain membaca Al-Quran, maka itu kata beliau diperbolehkan. Ini permasalahan hal-hal yang diharamkan ya, beberapa poin. Yang pertama adalah apa-apa yang diharamkan atas orang yang hadas, salat, membaca Al-Quran, membawanya, lalu tawaf. Begitupun diharamkan atas mereka al-lubthu fil masjid, yaitu berdiam diri dalam waktu yang lama. Begitupun membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, walahul mururu fil masjidi wa yuqrahu li ghairi hajatin. Orang-orang yang junub janabah itu diperbolehkan lewat di masjid, lewat melewati halaman masjid misalnya untuk mengambil satu kebutuhan ya masuk ke masjid untuk mengambil sajadahnya yang tertinggal, atau mukenanya, atau barangnya dalam kondisi janabah, sekedar lewat tidak masalah. Wa yukrahu li ghairi hajatin. Akan tetapi kata beliau, dimakruhkan hal itu kalau dilakukan tanpa keperluan, tanpa ada hajat, ya tanpa ada keperluan. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala berkata, hal ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, An-Nisa 43, Allah katakan, وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ. Tidak boleh orang yang junub masuk ke dalam masjid kecuali hanya sekedar lewat saja. Ya, murur, hanya lewat. Wa amma al-karahatu li ghairi hajatin falinnahyi an ittikhadil masjid tariqan. Adapun penjelasan kenapa orang yang janabah makruh hukumnya mereka masuk ke dalam masjid tanpa ada keperluan, karena kata beliau ada dalil yang melarang menjadikan masjid sebagai jalan, ya jalan artinya jalan apa yang dilewati, ya tentunya untuk menjaga kehormatan kesucian masjid, jangan hanya dijadikan jalan. Masjid itu punya kehormatannya tersendiri, kita masuk ke dalamnya, kita tahiyatul masjid misalnya, menjaga adab-adab dan lain sebagainya. Kama sabaqa fi hasiyah thalasah. Sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan ya, bahwa ada riwayat Rasulullah berkata, wajjihu al-buyuta, wajjihu hadihil buyuta anil masajid. Palingkan pintu-pintu rumah ini dari masjid, jangan sampai masjidnya berhadapan, rumah berhadapan dengan masjid, sehingga mereka bolak-balik melewati masjid. Oleh karenanya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, itu dalil kemakruhannya. Itu dalil yang menjadikan bahwa kita lewat di masjid tanpa melakukan ibadah dan tanpa hajat, itu sesuatu yang hendaknya tidak dilakukan. Kemudian beliau berkata, وَتَزِيدُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى ذَلِكَ. Dan akan bertambah larangannya apabila hurmatul mururi fil masajid in khafat talwithuhu. Apabila seseorang khawatir akan mengotori masjid, maka larangannya bertambah parah, bertambah kuat, bertambah keras. Dan itulah makna yang bisa kita pahami dari hadis yang lalu yang sudah kita baca, di mana Aisyah radhiyallahu taala an meriwayatkan bahwasanya Rasulullah berkata, la uhillul masjid li haid wala junub. Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan orang yang junub. Ada hadis seperti itu. Ini dimaknai bahwa kalau ada kemungkinan mengotori. Kok dimaknai seperti itu? Bukankah di dalam hadis ini tidak ada penyebutan kata mengotori? Iya betul, tidak ada kata mengotori. Tetapi kenapa kita harus memahami hadis larangan bahwa Nabi tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan janabah? Karena ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi membolehkan para wanita yang haid untuk mengambil sesuatu apabila membentangkan sajadah atau karpet atau yang lainnya, itu diperbolehkan oleh Nabi. Di satu sisi Nabi tidak menghalalkan, tetapi di sisi yang lain Nabi berkata, haidmu itu tidak di tanganmu, hai Aisyah. Artinya bukan keluar dari tangan haidmu itu. Maka kalau kita korelasikan kedua hadis ini, antara yang melarang dengan kalimat tidak aku halalkan dengan yang seolah-olah membolehkan, maka kata para ulama yang melarang dibawa kepada kemungkinan talwif, yaitu kondisi khawatir darahnya mengotori apa masjid. Lalu dikatakan wa huwa mahmulu ala ma dzukir, dia dipahami sebagaimana yang telah kita sebutkan. Adapun dalilnya adalah ma rawahu Muslimun an Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah bersabda kepadaku, nawilini al-khumrata minal masjid, tolong ambilkan sejadahku di masjid wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini kata baginda Rasulullah. Maka ketika Rasulullah memerintahkan ibunda Aisyah mengambil sajadah di masjid, maka Ummul Mukminin berkata, inni haid, aku sedang berada dalam kondisi haid. Maka Rasulullah berkata, inna haidataki laisat fi yadiki, haidmu itu wahai Aisyah bukan di tangan. Ya, ketika engkau mengambil sesuatu, tanganmu tidak akan mengotori apa-apa. Itu perkataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadau ra'sahu fi hijri ahadina fayatlu al-Qur'an wa hiya ha'id. Nabi biasa tidur di pangkuan salah seorang istrinya bersandar, lalu membaca Al-Quran padahal istrinya dalam kondisi haid. Ya. Dan dalam riwayat An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dari Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu ta'ala anha berkata, wa taqumu ihdana bil khumrati ilal masjid, kami biasa istri Nabi masuk ke dalam masjid membawa tikar, kemudian kami bentangkan tikar itu di masjid sedangkan kami dalam kondisi haid. Nah, para ulama Syafi'iyah memahami hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya mereka masuk dalam pengertian selama tidak mengotori. Ya, adapun yang melarang kalau sampai ada kekhawatiran akan mengotori apa kesucian masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib menambahkan poin yang lain terkait dengan permasalahan haid. Beliau berkata, "Wa kadzalika hurmatul istimta'i biha ma baina surrati war rukbah." Begitu pun harus disebutkan bahwasanya diharamkan melakukan istimta', bersenang-senang dengan wanita yang sedang haid antara pusar dengan lutut, itu tidak boleh. Antara pusar dengan lututnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau, ma yahillu li min imraati wa hiya haid, apa yang halal bagiku ya Rasulullah atas istriku apabila dia sedang haid, apa yang halal bagiku ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, laka ma fauqal izar, engkau untukmu apa-apa yang ada di atas izar. Izar itu sarung, kain sarung ke atas, itu silahkan. Lalu dikatakan di sini, hadza, oleh karenanya, wa qad ajma'al ulama ala anna nifas kal haid. Para ulama sepakat bahwa kondisi wanita yang nifas sama dengan wanita yang haid. Fi jami'i ma yahil ya wa ma yuhram wa ma yukrah au yundab. Dalam hal apa yang dihalalkan, yang diharamkan, yang dimakruhkan dan disunnahkan atas mereka, antara haid dengan nifas itu hukumnya adalah sama. Baik, ma'asyiral muslimin, itu poin terkait dengan ma yuhram alal junubi fi'luhu.

Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa poin terkait dengan pembahasan ma yuhram 'alal junubi fi'luhu, yaitu hal-hal yang diharamkan dilakukan oleh orang-orang yang junub. Di kesempatan yang kedua ini, seperti biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon di nomor yang tentunya sudah kami tampilkan, dan juga ada layanan pesan singkat. Ya. Ada Bapak Muzakkar dari Sumatera Barat sepertinya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Baik, silakan Bapak Muzakkar. Ya, pertanyaannya tentang yang dihebohkan sekarang tentang jilbab. Tentang apa? Apa di masjid-masjid itu yang menganggap jilbabnya tidak tepat sehingga tahunya itu direncangkan. Nah, bagaimana tentang apakah itu harus direncangkan atau dilanjutkan saja ke masjid yang sekarang? Baik. Bahkan ada yang merobohkan masjid untuk menetapkan kiblat itu. Baik. Ada pertama saya yang kedua, pembacaan ayat kursi setiap sudah salat wajib, di mana diletakkan apakah sesudah istighfar, apa sesudah Allah mengatakan Allah mengatakan, apakah sesudah apa takbir sambil takmir sebelum berdoa. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Muzakkar ya, tadi dari Sumatera Barat bertanya terkait yang pertama adalah masalah kiblat. Tentunya sholat menghadap kiblat itu adalah salah satu dari syarat sahnya sholat. Rasulullah berkata, "Idza qumta ila shalah fatawaddo summa staqbilil qiblah." Kalau kamu hendak salat, berwudulah, fa'asbigil wudu, ya. Sempurnakan wudumu, summa staqbilil qiblah. Kemudian arahkan wajahmu ke arah kiblat, fakabbir, maka setelah itu takbirlah. Oleh karenanya kata para ulama, di antara syarat agar salat kita sah adalah istiqbalul kiblah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Lalu bagaimana seandainya terjadi perdebatan di masyarakat di dalam satu komunitas masjid lingkungan terkait dengan arah kiblat? Tentunya kalau memang telah terjadi kesalahan, ya misalnya ada tim dari Kementerian Agama atau tim falakiyah dari MUI atau lembaga-lembaga yang kompeten mengukur arah kiblat, kemudian didapatkan ternyata arah kiblatnya adalah tidak tepat misalnya atau melenceng, ya sebagian mengatakan arahnya ke arah Afrika Selatan misalnya, ya tentunya hendaknya kita berlapang dada. Ya, untuk menerima hasil yang memang didasari oleh kajian yang ilmiah. Kajian yang ilmiah. Ya sudah kita buka dengan apa? Kita arahkan dengan sukarela, ya. Di sini ada pendapat yang penting untuk saya bacakan ya. Dikatakan di sini pendapat ulama Hanafiyah dan pendapat yang terkuat di dalam mazhab Malikiyah dan Hanabilah, dan ini juga adalah pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Al-Muzani. Mereka mengatakan, ini penting, bahwa bagi orang yang berada jauh dari Makkah cukup baginya menghadap ke arah Ka'bah, tidak mesti persis. Jadi cukup menurut persangkaan kuatnya disitulah arah Ka'bah atau arah kiblat, maka dia menghadap ke arah tersebut dan tidak mesti persis. Dalilnya adalah firman Allah Al-Baqarah 144 di mana Allah berfirman, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Al-Baqarah 144. Dan di mana saja kamu berada, kata Allah, maka palingkanlah atau arahkanlah mukamu ke arahnya, yaitu ke arah apa, kiblat tersebut. Kemudian di antara dalil yang lain yang dipakai oleh para ulama adalah sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, di mana Rasulullah berkata, "Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblatun." Apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat. Artinya, kalau kita yang jauh dari Ka'bah itu tidak harus pas ke titik Ka'bah, tetapi ke arah Ka'bah ya. Walaupun ya tentunya sekali lagi kalau sudah ada kajian yang ilmiah, ya kajian yang ilmiah dilakukan oleh ahli, oleh Kementerian Agama dengan metodologi yang jelas, ya lalu ternyata terjadi apa ketidaktepatan, maka tentunya dengan lapang dada kita mengubah apa namanya agar menjadi pas ke titik yang seharusnya. Adapun ayat kursi ya, dari apa yang saya amalkan selama ini, itu dibaca setelah kita membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, itulah 99, lalu digenapkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka menjadi genaplah menjadi 100. Maka setelah itu dibaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Apabila itu dibaca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dan kalau dibaca ayat kursi setelahnya, maka dalam riwayat dikatakan tidak ada yang menghalangi dirinya dengan surga kecuali adalah kematian. Tidak ada yang menghalangi dirinya dari surga kecuali kematian. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di kampung saya ada orang yang melakukan katanya khuruj, pergi jauh dari rumah ke masjid, pindah ke masjid lain selama 40 hari. Apakah ada dari Nabi atau sahabat Nabi atau keterangan dari mazhab yang 4? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam bissawab ya. Saya secara pribadi ya belum mendengar ada apa namanya ada sunnah atau ketentuan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari misalnya dari Quran atau dari hadis atau dari misalnya pendapat para sahabat bahwasanya disunnahkan keluar untuk berdakwah selama 40 hari atau misalnya sekian hari, 100 hari atau sekian hari, ya 4 bulan misalnya. Itu saya tidak tahu. Artinya bahwasanya kalau kita ingin berdakwah ya berdakwah. Ya, kita berdakwah ya berdakwah saja. Misalnya ya, kalau ada kesempatan satu hari kita keluar berdakwah silahkan, dua hari keluar silahkan, tiga hari keluar silahkan, tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan harus 40 hari atau harus 3 bulan atau harus 4 bulan, harus mendatangi negara A, negara B, negara C, misalnya tidak harus. Ya. Tetapi dakwah itu adalah satu kewajiban. Dakwah adalah satu kewajiban. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Hendaknya ada sebagian dari kalian, segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Di ayat yang lain, Allah berfirman, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, memerintahkan yang baik dan melarang yang mungkar. Di ayat yang lain Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Di ayat yang lain Allah berfirman, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin, katakanlah jalan dakwah adalah jalanku ya Rasulullah. Ad'u ala basiratin, aku mengajak manusia di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Oleh karenanya para ulama memahami ayat ini bahwa syarat bahwa kita benar-benar dianggap mengikuti Nabi adalah mau berdakwah, mau melanjutkan misi dakwah yang beliau emban. Oleh karenanya hendaknya kita berdakwah dimanapun kita berada. Ya Bapak, di sekolah berusahalah menjadi dakwah. Ya kita ajak dewan guru, anak-anak kita untuk lebih dekat dengan agama. Kita perkenalkan mereka dengan Islam, dengan akhlaknya, dengan apa namanya, dengan ilmunya. Begitupun yang berada di bagian yang lain, ada yang diberikan karunia untuk menjadi pejabat, maka jadilah pejabat yang baik. Berusahalah untuk menjalankan aturan-aturan Allah, membuat aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang pedagang ya, jadikanlah dagang sebagai wasilah untuk berdakwah dalam semua bagian, semua tempat. Ya, yang punya klub-klub motor ya, jadikan klub-klub motor itu wasilah untuk dakwah. Ya, komunitas-komunitas, jadikan komunitas itu wasilah untuk dakwah, untuk mendekatkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kewajiban kita, tanpa harus ditentukan 40 hari ataukah 100 hari dan lain sebagainya. Dan satu hal yang sangat penting dalam dakwah adalah al-ilm. Babul ilmi qabla al-qaul wal-amal. Al-ilmu qabla al-qauli wal-amal. Hendaknya kita berilmu sebelum berucap dan berbuat. Ilmu dalam arti ilmu dari apa yang akan kita sampaikan. Bukan ilmu dalam pengertian harus semuanya hafal Quran, harus semuanya hafal hadis, tidak. Tetapi apa yang akan kita sampaikan, berusaha kita ilmui, berusaha kita pahami, kita tahu penjelasan dan dalil-dalilnya. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, semoga Ustaz dan keluarga juga kaum muslimin dijaga, amin ya Rabb. Apakah sholat 4 rakaat ba'dal isya termasuk sholat mu'akkad yang rakaat ba'da isya? Kalau berbeda, Allah alam bisawab ya, rakaat ba'dal isya adalah dua rakaat ba'dal isya. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah, begitupun hadis Ummu Habibah atau Ummu Salamah ya, bahwasanya barang siapa yang menjaga 12 rakaat akan dibangunkan rumah di surga, yaitu 2 qabla fajar, 4 qabla zuhur, jadi 6 kan, lalu 2 ba'da zuhur, 8, 2 ba'da maghrib menjadi 10, lalu 2 setelah isya, maka jumlahnya menjadi 12. Jadi ba'diyah isya itu 2, bukan 4. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Nah, izin bertanya, Ustaz. Iya. Saya menukil di surat Al-Imran 31. Baik. Qul in kuntum tuhibbuna Allah faqad tabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum. Di sini dikatakan jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku kata Nabi. Jadi artinya barang siapa yang beribadah tanpa mengikuti Rasul itu bisa dikatakan bid'ah. Jadi andaikan kita beribadah, contoh seperti orang-orang pada ada tampilan yang membacakan asma-asma Allah, sebagainya. Andaikan itu tidak ada tuntunannya, apakah itu termasuk berdosa? Sedangkan kita berzikir, walaupun di situ zikir itu, sholat itu adalah termasuk zikir Allah. Baik. Nah, itu Ustaz. Saya rasa Pak Ustaz lebih paham pertanyaan saya yang mengarah ke sana gitu Ustaz. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Bapak Hadi di Kisaran, Sumatera Utara. Ayat ini tentunya menjadi ayat yang menjadi barometer seberapa murni kecintaan, seberapa benar kecintaan kita kepada Allah. Artinya, seseorang yang mencintai Allah, seseorang yang ikhlas beribadah kepada Allah, ternyata tidak akan mendapatkan buah dari kecintaan dan keikhlasannya saat beribadah sampai dia mau mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, kalian ikhlas beribadah karena Allah, kalian cinta kepada Allah, kalian mengharapkan kebaikan dari Allah, kalau itu kondisi kalian, maka ada syarat yang harus kalian penuhi. Fattabi'uni, maka ikutilah jalanku ini, kata Rasulullah. Contohlah aku, jadikanlah aku sebagai teladan, taatilah aku. Kalau itu kalian lakukan, yuhbibkumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat seperti ini banyak di Al-Quran, ya saudaraku sekalian. Dalam ayat dikatakan, mayyuti'ir rasulah faqad ata'allah, barang siapa yang mentaati Rasul, maka pada hakikatnya dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mayyushakikir rasulah, barang siapa yang menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengambil jalan lain selain jalannya orang mukmin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami biarkan dia tersesat dan kembalinya kepada jahannam. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, yang datang dari Rasul ambil, yang dilarang tinggalkan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri antusibahumul fitnah au yusibahum azabun alim, hendaknya khawatir orang-orang yang menyelisih perintah Rasul akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Dalam hadis Rasulullah berkata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan satu amalan yang barangkali ikhlas karena Allah tetapi laisa alaihi amruna, tidak kami perintahkan, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Dalam riwayat, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, barang siapa yang mengadang-adakan perkara yang baru dalam urusan agama bukan dunia, yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa tidak cukup ikhlas, harus ada ikhlas dan ilmu. Harus ada ikhlas dan ittiba. Harus khalisan sawaban, khalisan ay yakun lillah, beribadah hanya untuk Allah. Sawaban, sawaban itu artinya benar, benar caranya sesuai dengan Rasulullah. Oleh karenanya para ulama salaf mengartikan ahsanu amala adalah ibadah yang paling bagus, yaitu yang memenuhi dua syarat, ikhlas karena Allah dan benar caranya. Benar caranya tentunya ilmu, sesuai dengan contoh Nabi atau ittiba. Oleh karenanya kan kisah yang populer ya, diceritakan kisahnya siapa? Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala, beliau sholat subuh. Sholat subuh. Selesai sholat subuh, ada seorang laki-laki yang sholat setelahnya. Padahal kan ada hadis ya, di mana baginda Rasulullah berkata, la tusalli ba'dal fajr hatta tatlu asyams, jangan lagi sholat setelah fajar sampai terbitnya fajar. Begitu kata Nabi. Jangan juga sholat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Tapi laki-laki ini malah sholat. Lalu diingatkan oleh Sa'id ibn al-Musayyab, ya fulan, kok sholat lagi setelah subuh? Ya, kok sholat lagi setelah subuh? Bukankah ada larangannya? Maka laki-laki ini berkata, apakah Allah akan menghukum saya, akan murka kepada saya gara-gara saya sholat? Itu pertanyaannya. maka Al-Imam Sa'id Ibn Musayyab dikatakan tidak, tentunya Allah tidak akan menghukummu dikarenakan kau sholat, tetapi dikarenakan engkau menyelisihi sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ أَنْ أَمْرِهِ, hendaknya takut orang-orang yang selalu menyelisihi perintah Nabi, أَنْ تُصِيبَهُمُ الْفِتْنَةِ, mereka akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Imam Ahmad berkata, أَتَدْرُوا مَا الْفِتْنَةِ, tahukah kalian apa itu fitnah? Fitnah itu bisa diartikan syirik. Kenapa orang yang menyelisihi Nabi bisa jatuh kepada kesyirikan? Karena bisa saja ketika dia menyelisihi Nabi, dia merasa apa yang dia lakukan lebih baik daripada syariat Nabi. Maka dia telah menganggap dirinya musyarri yang menentukan syariat. Dan ini bahaya. Amlahum, Allah berfirman dalam Al-Quran, amlahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang lain yang mensyariatkan bagi mereka syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Oleh karenanya, para pemirsa niaga TV penting dipahami, diyakini, diamalkan. Amal itu harus ikhlas, tapi harus ittiba. Sekedar ikhlas, tidak ittiba, tidak diterima. Harus ikhlas niatnya, benar caranya. Ada orang yang ikhlas, niatnya bagus, maksudnya bagus. Apa maksudnya? Dia ingin berinfak, dia ingin bersedekah, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang lemah, tapi dengan cara dia mencuri. Boleh tidak? Niatnya benar, ikhlas. Maksudnya juga benar, ingin menyantuni orang-orang fakir miskin. Tetapi cara mendapatkan harta dia mencuri. Apakah dibenarkan? Tidak. Itu kan sudah ikhlas. Oh, ikhlas saja tidak cukup. Harus ikhlas dan harus ittiba, mengikuti baginda Rasul. Begitupun sebaliknya, ada orang yang berusaha ittiba. Ya, terus belajar bagaimana cara beribadah. Lalu dia amalkan sebagaimana yang dia ketahui. Tetapi dia melakukannya karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin di apa namanya mendapatkan kedudukan, maka ini pun tidak diterima. Yang bagaimana yang diterima? Yang khalisan sawaban, yang ikhlas dan benar. Ikhlas artinya karena Allah, benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya sekali lagi ini harus diperhatikan ya. Kita tidak mempermasalahkan ada bacaan la ilaha illallah, Allahu akbar dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu dicampur dengan ritual yang bukan bagian dari agama, ditentukan hari ke-7, hari ke-40, yang kalau kita baca ternyata itu adalah warisan dari apa, tradisi-tradisi agama yang lain yang ada sebelum Islam di negeri ini misalnya, tentunya itu tidak boleh. Wala talbisul haqqo bil batil, Allah katakan jangan campurkan yang hak dengan yang batil, tidak boleh. Ya, apa namanya, casingnya apa adalah ajaran agama lain, isinya adalah Islam misalnya, dicampur adukan, tidak bisa. Wala talbisul haqqo bil batil, Allah katakan jangan dicampur yang hak dengan yang batil. Yang hak murni, bersih ya, tanpa ada campuran dengan ritual agama lain. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat saat kita sedang haid dengan memegang Al-Quran terjemahan dari HP, ya, dari Ibu Titi di Tangerang? Itu masalah yang diperdebatkan, sebagaimana tadi telah kita sampaikan ya. Masalah ini diperdebatkan, kalau kita lihat pendapat jumhurul ulama, dan itu pendapat di mazhab Imam Syafi'i, mengatakan tidak boleh. Ya, mengatakan tidak boleh. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Ya, karena hadis-hadis yang menunjukkan larangan apa namanya membaca Quran bagi wanita yang haid adalah hadis yang lemah. Ya, dan ada hadis-hadis yang umum di mana Nabi tidak melarang wanita untuk membaca zikir, sedangkan Quran bagian dari apa namanya dari zikir. Dan saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak masalah selama tidak memegang mushaf. Ya, atau memegang apa terjemah saja, atau dia membacanya dari hafalan yang sudah dia miliki sebelumnya. Saya ketika baca pendapat-pendapat para ulama cenderung kepada pendapat tersebut. Allah alam bisa. sudah habis pertanyaannya dan waktunya pun bertepatan sudah habis. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita nikmat istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.